setiap ana salat, ana membaca bacaan dalam salat dan diganggu rasa was-was. Ana diganggu dengan ucapan dalam hati, bohong, bohong, dalam keadaan saya membaca Al-Fatihah. Apakah termasuk dosa syirik? Ikhwani fiddin a'azzakumullah, kalau itu masih dalam hatimu, maka itu adalah wasawisus syaitan. Dan itu berarti engkau sedang digoda oleh syaitan. Dan itu menunjukkan bahwa engkau dalam keadaan memiliki iman. Sehingga dia gelisah dengan ucapan-ucapan seperti itu. Maka dustakanlah bisikan-bisikan syaitan. Ucapkan kadzabta, engkau berdusta. Tidak demikian. Berilah pada ana cara untuk menghilangkannya. Menghilangkannya dengan memahami apa yang dibaca. Sehingga pikiranmu enggak kemana-mana. Kepada apa yang sedang dibaca kamu pahami. Dan kamu mengerti. Apabila seorang membeli tanah rumah dengan uang muka tertentu dengan perjanjian melunasi setelah kurun waktu, jika tidak waktunya tidak melunasi maka hilang uang mukanya. Adapun masalah uang mukanya, tidak mengapa, karena itu adalah perkara yang syurut atau perjanjian antara muslimin. Wal muslimun ala syurutihim. Tetapi perkara yang nanti ketika bertambah dengan waktu, kalau mundur bertambah lagi, maka itu yang dikatakan riba. Allahu a'lam. Menyebutkan bahwa salat sunat 4 rakaat setelah isya seperti ibadah pada malam Lailatul Qadar. Allahu a'lam. Saya tidak tahu apakah ada dalil yang seperti itu. Bagaimana bertawakal dalam pekerjaan? Apakah bekerja cukup 5 jam sehari, kemudian tawakal, atau bekerja membanting tulang, kemudian bertawakal? Ikhwani fiddin, a'azakumullah. Batasannya adalah, pertama, pekerjaan kalian halal. Kalau dia khawatir tidak untung besar, kemudian kamu berbuat yang haram, berarti kamu tidak tawakal. Kalau saya jujur, cuma sekian. Kalau saya agak curang sedikit, akan keuntung sekian. Maka jujurlah dan tawakal Allah SWT. Kalau engkau kemudian bertindak tidak jujur, berarti engkau tidak tawakal pada Allah SWT. Demikian pula pekerjaannya. Kalau saya bekerja yang ini halal, tapi bekerja yang itu haram, untungnya lebih besar. Atau bekerja dengan kaum muslimin, untungnya pas. Tapi kalau bekerja dengan orang kafir, untungnya lebih besar. Kalau kamu tetap ta'awun bersama kaum muslimin, berarti engkau tawakal pada Allah Ta'ala. Kalau kamu sudah berpikir keuntungan dan mengalahkan kepentingan kaum muslimin, berarti engkau sudah berkurang tawakalnya. Nah, demikian pula yang dijualnya. Yang halal apa yang haram? Kalau jualnya halal, walaupun untungnya sekian, kamu syukuri, maka itu tawakal Allah Ta'ala. Tetapi kalau engkau berpikir menjual yang haram, ternyata untungnya berlipat-lipat, maka engkau kalah dengan godaan dunia dan tidak tawakal pada Allah Subhanahu wa taala. Nah. Apakah benar azab kubur akan menimpa kepada orang yang berdosa walaupun dia termasuk ahli surga? Bisa jadi. Bisa jadi. Tergantung dosanya. Artinya ada dosa yang diadab di kuburnya. Padahal nanti dia di akhiratnya akan masuk surga. Tapi diadab di kuburnya. Seperti Rasulullah SAW menyatakan, innahuma la yu'adzabani, wa ma yu'adzabani fi kabir. Sesungguhnya dua orang ini sedang dikubur, sedang diadab. Dan bukan karena sesuatu yang besar, sesuatu yang dianggap remeh. Adapun salah satunya karena tidak bersih dalam buang air. Adapun yang kedua, yamshi bin namimah, berjalan dengan mengadu domba. Kata para ulama, Rasulullah menyatakan sungguhnya dua orang ini sedang diadab karena dua perkara yang kecil ini. Artinya dua orang tadi muslim. Sebab kalau kafir, diadab kuburnya bukan karena dosa tadi, karena kafir. Tetapi disebutkan karena dua sifat ini. Kalau muslim di masa Rasulullah SAW, berarti sahabat yang akan masuk surga. Tetapi kemudian Rasulullah doakan agar diringankan adabnya. Khonibrina azza menunjukkan mungkin saja terjadi Orang yang nanti di akhiratnya masuk surga, tapi dia diadab dulu. Ima di kuburnya, atau di akhirat diadab dulu, baru kemudian ke surga, mungkin terjadi. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum.